dalam dunia modern tidak cocok. Iku biyen zaman biyen wis pokoke sak ketemune Gusti Allah ngekeki iku dikekno wong. Iku jenenge pendekar mabuk. Sikat cono, sikat kene. Nah, ada kiai gentong. Ini kurikulum di mana murid mendatangi ruang guru. Di sini gimana? Kalau sekolah kita kan masih guru mendatangi murid. Maha ceret, yang gitu. Betul enggak? Kurikulum yang lain adalah model kiai gentong, di mana gentongnya menang di ruang. Jadi Pak Profesor A di ruang itu. Sing teko sakarmu, kon kuliah rene sakarmu. Perjanjiannya ya apa kene tak ulang. Dia hanya gentong, dia meneng, nek gak kok cedok meneng deh. Jadi nek kon meguru nang kiai gentong, kon teko ngrungokno siap kuping tok ya gentonge meneng ae. Wong kon gak takon. Makanya jangan tiru rambu lalu lintas, belok kiri taati ikuti lampu ngono to. Lah gak mlaku-mlaku lampune meneng ae kok ngono iki. Ngene. Lampunya gambar aku melaku. Ikuti lampu. Ya apa? Nyeneng no peraturan itu. Nah ikuti lampu lah. Nah iku mang diikuti temen lah macet perapatan ini. Ayo jalan. Lo lampunya belum jalan kok. Oke, ngomong-ngomong kiai gendong tadi ya. Oke, kiai gendong. Oke. Jadi kalau bisa S3 sudah berguru kepada kiai gendong loh Pak, S3. S2 pun sudah mulai, Anda yang harus nyewur, ngerti sewur? Ngerti bener? Ikulah gayung plastik, sewur, sewur iku ono gandolane, ono batoke. Sewur. Loh, sewur. Jadi ono sewur, ono ceduk. Lu kalau Anda menghilangkan kekayaan itu untuk apa Anda capek-capek jadi dokter wong yang sudah ada aja Anda sia-siakan kok. Kalau daun pisang iso dadi bencok. Takir. Apa? Pelangan. Apa meneh? Suru. Iya kan? Ngerti suru? Bener. Oh sip, lumayan arek-arek Pak, lumayan. Kamu pikir penemu suruh itu seharusnya dokter honoris causa atau? Bener gak? Bener gak? Loh, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Loh, gimana kalau orang barat itu mangan ngene iki ra iso kok mak ngene? Gak iso ngene kok. Iya tuh Pak. Terus ditolong oleh suru. Kan orang gak bayangin, mesti kan bayanginnya sing ke atas-atas untuk sendok. Ini gak suru, ditekuk set, dijepit. Tidak terlalu kuat tapi oke. Itu dokter honoris causa. Sing nemu pencok, lo jangan diremehkan. Gimana sih kamu itu? Kamu kan tinggal make. Sudah gak terima kasih. Tinggal make. Beteng barang itu loh Pak. Di negara mana yang ada beteng, Pak? Sampean sudah kemana? Enggak, di negara mana? Di luar Indonesia, di mana yang orang punya beteng? Eh? Ayo, di mana? Beteng loh. Di mana? Karena Anda sendiri tidak menghargai karya bangsamu sendiri. Kamu pikir beteng itu enggak ini yang gitu, ya apa, Bian? Kok duwe ide? Pring sampai dadi beteng itu loh. Itu rumah samu anggitmu. Sambel itu prosesnya juga berabad-abad untuk jadi sambel. Kamu ini loh Pak, ini tolong Pak, ini sok-sok dikasih tahu Pak. Kamu kon saiki kari nyekek. Kon kari mbadok kon saiki. Apa? Loh, wong Jawa Timur mau aku ngomong halus-halus rek gitu. Sudah, kalau sekarang Anda hidup di hutan, terus Anda ketemu lombok, terus Anda makan toh? Apa reaksimu? Pasti kamu anggap ini bahaya dan kamu buang. Terus kamu cerita kepada semua orang bahwa ini bahaya, jangan disentuh, betul enggak? Dan itu bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tidak tahu suatu hari kok ada yang menggunakannya menjadi bagian dari bumbu. Itu rumangsamu gampang menemukan itu. Kamu enggak, kan saya cari SMS kan. Tapi kamu tidak kagum sama proses penemuan frekuensi SMS. Nah ini Pak, kalau Anda S2, S3, Anda harus tahu prosesnya supaya Anda kagum. Kan enggak kagum apa-apa. Yang ini saking murai Gusti Allah. Jadi dadi awakmu itu yang mengagumkan sih. Bapak ibumu ya gak iso gawe. Ya mek dilu enak pun. Terus dadi. Terus bapak ibu tidak kagum. Emang bisa bapak ibumu bikin kamu? Bisa enggak bapakmu bikin? Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Ya isone wis pokoknya lebok nong lho rek. Wis ngono-ngono. Wis kok aku sing gawe kan gitu kan? Jadilah engkau. Engkau pun begitu lahir, tidak diajari ibumu, tidak diajari bapakmu, engkau begitu lahir langsung menangis. Siapa yang mengajarimu menangis? Masuk Gusti Allah. Wah, pencolotan Situ Bondo kate lahir wurui. Ternate dhuwur, wah ruwono rene ngono ya. Ya staf-stafnya Allah. PR3-nya Allah. Itu kira-kira ya. Gini tak terus nih, Anda kalau ini gak bisa mengagumi, Anda gak punya kenikmatan untuk menjadi penemu, untuk bikin tesis. Kalau Anda gak punya kenikmatan itu untuk apa? Terus mari ngono bayimu nyusu. Aku takon, bisakah ibu, seorang ibu murui bayinya nyusu? Nak, nyusu adalah menggerakkan dua bibir, kemudian lidahnya dipakai untuk menyerap. Ya apa kene kurikulum murui bayi nyusu nek iso. Mulane aja kakean taek kon niku. Gonta ganti gak karu-karuan. Kayak iya ya ae, kaya pinter-pinter ae. Mari berbasis iki, berbasis iko, berbasis iku, berbasis iki. Wong kon tak kon murui jajal enggak ya kurikulum murui bayi ngenyut kan sing iso. Ya ta? Ya ta Mas ya?